قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ini kenapa ya? Biasanya ada bungkusnya, ada busanya gitu. Ini enggak ada busanya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-219 dan 220. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakan pada keduanya, yaitu arak dan judi, terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qulil 'afwa, katakanlah hendaklah yang kalian infakkan itu sesuatu yang melebihi kebutuhan kalian. Al-afwa itu artinya sesuatu yang melebihi kebutuhan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian mau berpikir. Berpikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah. Itu tentang kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Artinya agar kalian mau berpikir. Berpikir tentang apa? Ya. Itu tentang kemaslahatan dunia dan akhirat kalian. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya juga kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan, berbuat islah kepada mereka itu adalah kebaikan. Islah maksudnya di sini apa, Pak? Semua makna islah. Ini berupa memberi makanan, memberi harta, bantuan, pendidikan, dan yang lainnya. Ya, untuk anak-anak yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian campurkan mereka, anak-anak yatim kalian, dengan keluarga kalian, maksudnya ya kamu ambil anak yatim kemudian tinggal di rumah kamu, makan bersama kamu, ya fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu juga, artinya saudara seiman. Ya, Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah Maha tahu siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Artinya Allah tahu siapa yang bersikap tidak baik kepada anak yatim dan siapa yang bersikap baik kepada anak yatim. Walau syaa Allahu la'anatakum. Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan kalian kesulitan ya terhadap harta anak yatim tersebut. Artinya Allah akan memberikan syariat yang sangat ketat terhadap anak yatim sehingga menyulitkan kalian. Namun Allah tidak lakukan itu karena kasih sayang Allah kepada ya kalian. Ya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz yang maha memiliki izzah, kemuliaan dan keperkasaan. hakim dan maha bijaksana, yang memiliki hikmah. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayatain, dari dua ayat ini kita ambil faedah. Yang pertama, hirsus sahabah ala ma'rifati ahkamillahi ta'ala fima yaf'alunahu wa ya'tunahu min ma'akil wa masyarib wa ghairiha. Itu semangatnya para sahabat untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Allah dalam perkara yang mereka biasa lakukan sehari-hari. Ya, dalam makan, dalam minum, pakaian, dan yang lainnya. Makanya ya akhi, ya, itu menunjukkan betapa para sahabat mereka orang-orang yang sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena cinta itu melahirkan semangat, Pak, untuk mempelajari hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Dan tentu mempelajari hukum Allah adalah merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa, Pak, dibandingkan mempelajari hukum-hukum manusia. Betapa butuhnya kita kepada hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada hambanya. Dan pastilah hukum-hukum Allah penuh kasih sayang. Karena Allah maha indah, pastilah hukum Allah itu sangat indah. Ya, karena Allah maha berilmu dan maha hakim, maha bijaksana, maka pastilah hukum Allah berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas dan berdasarkan kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Makanya akal Islam, seorang muslim yang mengenal Allah pasti dia akan semangat untuk mengenal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, minha anna din al-islamiyya jaa bi tahsil al-masalih wa dar'il mafasid. Bahwa agama Islam datang untuk membawa apa? Maslahat dan menolak apa? Mudarat. Makanya agama kita ini berporos pada dua ini, Pak. Agama kita ini kalau kita ringkasnya, maka tidak lepas dari dua. Imma mendatangkan maslahat, maka semua perintah Allah maslahat tidak. Semua yang Allah perintahkan berupa sholat, zakat, puasa, tauhid dan yang lainnya maslahat. Imma maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar dibandingkan mudaratnya. Dan semua yang Allah larang apa, Pak? Ya? Mudarat. Allah melarang zina, Allah melarang riba, Allah melarang judi, melarang kesyirikan dan yang lainnya. Itu mudarat untuk kehidupan manusia. Dan mudarat ini terkadang kembali kepada agama. Terkadang mudarat itu menimpa nyawa. Terkadang mudarat itu menimpa apa? Harta. Terkadang mudarat itu menimpa apa? Keturunan. Menimpa akal. Semua ini mudarat untuk kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang dari sesuatu kecuali karena Allah tahu di sana banyak sekali mudarat-mudaratnya. Walaupun di sana ada manfaatnya. Wa minha faedah yang ketiga, al-muqaranatu fil umuri baina masalihiha wa mafasidiha. Yaitu memperbandingkan dalam segala macam perkara antara maslahat dan mafsadah. Maka jangan kita sebatas melihat ada manfaatnya sedikit kemudian kita menutup mata dari mafsadahnya yang banyak, Pak. Atau sebaliknya, sebatas melihat ada mafsadahnya sedikit lantas kita menutup mata dari melihat maslahat yang banyak. Salah. Sikap kita adalah mempertimbangkan dari dua sisi ini, bagaimana maslahat dan mafsadahnya ini. Iya. Kalau ternyata manfaat dan mafsadahnya seimbang, gimana dong sikap kita? Bagaimana kalau maslahatnya jauh lebih besar? Bagaimana maslahatnya, mafsadahnya jauh lebih besar? Ini penting, akhi. Ya, kita melihat dulu dalam segala macam perkara, apalagi kita mau mengambil sikap, mau berkomentar, ya, mau bergaul, mau makan, bahkan kita mau makan, kita telik ini makanan manfaat nggak buat saya. Jangan sebatas enak di mulut, tapi kita tidak mempertimbangkan manfaat dan maslahat dan mafsadahnya. Ya, makanya kita biasakan seperti itu. Selalu untuk menimbang maslahat dan mafsadah. Antum misalnya mau buka Facebook, mau install, pengen masuk ke dalam dunia FB. Coba antum pelajari dulu, kira-kira maslahat enggak buat antum? Kira-kira kalau ada maslahatnya, coba kita lihat lagi ada enggak mafsadahnya? Kalau ada mafsadah dan maslahatnya, coba kita timbang mana yang lebih besar. Antum misalnya akhul Islam azanillahu wa yakum, ya, mau membeli sesuatu. Sebelum antum membeli sesuatu, kita lihat dulu. Bukan hanya sebatas oh saya selera ini barangnya, saya suka ini. Tapi kita pikirkan kira-kira kalau saya beli barang ini apa manfaatnya buat saya, buat agama saya, buat dunia saya. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Coba kita lihat lagi, ada enggak mudaratnya buat saya? Buat akhirat saya terutama. Ini akhi, ya, biasakanlah kita menjadi hamba yang selalu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Faedah yang keempat, wa minha tarjihul masalih 'alal mafasid aw al mafasid 'alal masalih hasba ma yatarattab 'alayha. Yaitu mentarjih maslahat di atas mafsadah dan mafsadah di atas maslahat. Ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, sama sebetulnya. Artinya kita berusaha akhi untuk mentarjih, melihat mana yang paling rajih, mana yang paling kuat dalam masalah ini. Iya. Jangan sampai sikap kita hanya berdasarkan syahwat, Pak. Hanya karena kita selera dengan sesuatu, selesai, langsung kita beli. Langsung kita lakukan. Tanpa berpikir, ini mudarat apa enggak buat saya? Manfaat enggak buat saya? Ya. Makanya orang mukmin itu, Pak, akalnya jauh, Pak, ke depan melihat. Adapun orang yang akalnya pendek, biasanya kalah oleh apa? Syahwat. Syahwat itu selalu menutupi apa? Akal, sehingga dia gak bisa berpikir. Antum lihat aja kalau ada pemuda sedang jatuh cintrong sama awewe, maafwat, akalnya pendek, dia menganggap ini ahwat wanita terbaik sudah di dunia. Kenapa? Karena tertutup akalnya oleh rasa cinta itu, oleh syahwat itu. Ya. Demikian pula yang bisa membuat akal kita tidak bisa berpikir apa? Ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Antum kalau sedang khawatir banget, biasanya ketakutan yang luar biasa itu akal kita pendek sudah. Iya kan? Ketika kita takut miskin, akal kita pendek gitu. Ketika kita ditakut-takutin terus dengan berita-berita yang menakutkan. Misalnya kalau kita ditakut-takutin terus muncul rasa khawatir, tidak, Pak? Kekhawatiran itu akan tumbuh-tumbuh-tumbuh semakin besar. Orang kalau kekhawatirannya besar, akalnya pendek, Pak. Dia enggak bisa berpikir dengan ya jernih, enggak bisa. Orang yang sedang sangat gembira, orang yang sedang sangat sedih, semua yang sifatnya emosi itu seringkali menutup akal. Orang yang sangat marah tertutup akalnya, tidak bisa berpikir dengan apa? Jernih. Makanya para ulama melarang untuk kita berbicara saat apa? Marah. Iya, bahaya, karena yang akan keluar nanti emosi. Nah, ini akal Islam. Makanya untuk membandingkan antara maslahat dan mafsadah itu membutuhkan apa? Pertama, akal yang jauh melihat ke depan. Yang kedua, keilmuan yang cukup untuk bisa menimbang mana maslahat dan mana apa? Mafsadah. Ya tentu kita juga bisa musyawarah, bertanya dengan orang-orang yang punya pengalaman dan yang lainnya. Wa minha faedah yang kelima. Annahu mahma katharatil manafi'u fil khamri wal maisir fa innal ithma akbar min naf'ihi min manafi'ihima. Bahwa walaupun dalam arak dan judi itu banyak manfaatnya, karena Allah menyebutkan di situ manfaatnya dengan sigot muntahal jumu wa manafi'u linnas, berarti itu menunjukkan manfaatnya bukan cuma satu dua, Pak. Lumayan banyak. Iya. Namun apa yang terjadi? Jangan melihat kepada adanya apa? Beberapa manfaat tersebut. Tapi lihat dong sisi yang lain. Allah mengatakan apa? Dan dosanya lebih besar dari apa? Manfaatnya. Dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Sekarang kita kiaskanlah. Rokok. Buat para pecandu rokok susah, Pak, untuk menilai, Pak. Ya tidak? Orang kalau udah candu rokok, untuk mengatakan haram berat. Kenapa? Karena ini masalahnya berhubungan syahwat, Mas. Kalau sehubungannya dengan syahwat, so, apalagi yang mengeluarkan fatwanya ternyata perokok, kolas. Ya. Saudaraku sekalian, tapi kalau orang mau berpikir dengan jernih, coba timbang mana sih yang lebih besar manfaatnya atau mudaratnya dari rokok tersebut. Semua para ahli kesehatan, para dokter sepakat bahwa rokok itu apa? Berbahaya. Bahkan tulisannya jelas kok di kotaknya. Rokok membunuhmu. Tuh lihat. Kalau dulu kan masih halus, rokok bisa menimbulkan apa? Kanker, impotensi. Kalau sekarang udah terang-terangan, rokok membunuhmu. Kelas. Iya. Tapi masalahnya, Pak, sekali lagi, akal kita seringkali tertutup, Pak. Nggak bisa berpikir dengan cerdas dan jernih. Kenapa? Karena kalah oleh syahwat. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah yang keenam. Hirsus sahabah ala ma'rifati ma yubdzal wa yunfaq. Semangat para sahabat untuk mengenal dan mengetahui apa saja yang bisa diinfakkan. Dan bagaimana cara berinfak, Masya Allah. Para sahabat itu semangat banget ya untuk bersedekah, itu luar biasa, Pak. Sampai-sampai di antara sahabat hanya ingin bisa bersedekah, pergi ke pasar jadi kuli, Pak. Dalam riwayat begitu. Hanya karena ingin pengen bisa bersedekah, pergi dia ke pasar jadi kuli. Dapat upah diinfakkan. Subhanallah. Bahkan dalam surat At-Taubah Allah mengisahkan ya, tentang sahabat yang menangis gara-gara dia enggak bisa sedekah, Masya Allah. Sementara kita ya terkadang banyak kelebihan harta, tapi ya subhanallah hati kita dililit oleh apa? Ya kebakhilan itu. Ya, masallallahu salamata wal afiyah. Maka para sahabat suri tauladan kita. Mereka semangat sekali. Makanya Allah mengatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang bisa diinfakkan. Ya, maka dari itu kita pun juga semangatlah, Pak, untuk sedekah, untuk infak. Demi Allah, sedekah, infak itu tidak mengurangi harta kita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Faedah selanjutnya wa minha أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته. Bahwa infak yang paling utama adalah yaitu menginfakkan harta yang melebihi kebutuhan pokoknya. Yang melebihi apa? Kebutuhan pokoknya. Kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan pokok kita nih, dan ternyata ada kelebihan, nah kelebihannya ini yang kita infakkan. Itu yang paling utama ya, akhul Islam. Iya. Bagaimana kalau saya Ustaz mau menginfakkan harta saya walaupun saya kekurangan, enggak apa-apa. Boleh saja. Kalau memang akidah kamu kuat dan kamu setelah itu tidak minta-minta kepada manusia. Setelah itu kamu tidak ngerengek-rengek sama Allah, ternyata kalau kamu belum diganti juga sama Allah. Ya, kayak Abu Bakar. Sebagaimana pernah saya sebutkan kisahnya ya. Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun mengambil separuh hartanya, datanglah ke Rasulullah SAW dan mengatakan, "Hai Rasulullah, ini separuh hartaku aku akan infakkan di jalan Allah." Saat itu Umar yakin banget bisa mengalahkan Abu Bakar. Tak lama datanglah Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah." Umar geleng-geleng kepala. Ternyata memang aku enggak bisa ngalahin beliau. Iya. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya boleh. Kalau memang iman kita kayak Abu Bakar. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan bahwa yang paling bagus yang kamu infakkan itu adalah yang melebihi kebutuhan kamu. Ya. Adapun kalau kamu pas-pasan, enggak bisa infak, ya, cuma bisa berinfak buat diri kita, anak sama istri, selesai sudah. Ya sudah, enggak masalah. Karena itu kan sesuatu yang sifatnya wajib buat kita. Ya. Faedah selanjutnya. Waminha anna daf'al haja afdal milan infaq. Ayat ini menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan pokok kita lebih utama daripada infak yang sifatnya sunnah. Memenuhi kebutuhan pokok kita itu lebih apa? Didahulukan, lebih utama daripada apa? Berinfak, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan qulil afwa. Katakan yang hendaknya kalian sedekahkan itu adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan pokok kalian. Berarti memenuhi kebutuhan pokok dulu lebih utama tidak, Pak? Lebih utama. Iya. Wa minha anna Allah tabaraka wa ta'ala qad bayyana li'ibadihi al-bayan at-tam fi ayatihi al-kauniyah wa syar'iyyah. Di antaranya juga kata beliau, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa Allah sudah menjelaskan kepada hamba-hambanya, ya, dengan penjelasan yang sangat sempurna tentang ayat-ayatnya yang sifatnya kauniyah maupun syar'iyah. Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah telah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya. Dan sebaik-baik penjelas ya Bapak, Allah Azza wa Jal. Makanya Al-Quran fasih tidak, Pak? Fasih. Rasulullah pas fasih tidak, Pak? Fasih. Kapan disebut fasih? Disebut fasih itu kalau mudah dipahami. Adapun kalau sulit sekali dipahami, ya, itu namanya tidak fasih. Fasih itu artinya mudah untuk dipahami tanpa harus ditakwil. Adapun kalau harus ditakwil-takwil dengan mukadimah-mukadimah yang menyulitkan, itu namanya bukan fasih. Makanya ayat-ayat sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ayat-ayat hadis-hadis sifat yang Rasul sebutkan dalam hadisnya tidak perlu ditakwil. Karena Allah dan Rasulnya lebih paham dari kita bagaimana menjelaskan kepada hamba-hambanya. Dan anehnya, masa firman Allah dan sabda Rasulnya harus ngikutin takwil orang-orang belakangan? Oh, menurut saya, ya, ayat ini enggak begitu maksudnya. Menurut kamu, dalilnya mana? Kalau menurut akal kamu, menurut akal saya juga punya akal kok. Cuma akal-akalan. Iya. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya, yang ke-10. Wa minha itsbatul hikmah fi af'alillahi azza wa jall. Ayat ini juga menunjukkan penetapan Allah memiliki sifat hikmah. Maksudnya hikmah itu apa? Artinya bahwa perbuatan Allah itu tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin sia-sia. Pasti ada tujuan-tujuan yang agung yang terkadang kita tahu, terkadang kita enggak tahu. Makanya Allah mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, ya Allah. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan nyamuk, enggak sia-sia, Pak. Makanya kalau ada orang berkata usus buntu itu enggak ada fungsinya, aneh. Kita katakan entengnya aja belum nemuin. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Kalau kamu belum menemukannya, jangan bilang enggak ada. Bilang belum ditemukan. Enggak mungkin Allah menciptakan anggota tubuh kita ini apa? Sia-sia, semua ada manfaatnya. Pasti itu. Allah menciptakan adanya belatung yang kita anggap hina. Ada. Ya, hikmahnya. Namun ada yang Allah beritahu kepada kita, ada yang tidak dikasih tahu, hanya Allah yang Maha tahu yang jelas. Perbuatan Allah enggak mungkin sia-sia. Di baliknya pasti ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Demikian pula dalam pensyariatan. Semua syariat Allah penuh hikmah. Ya. Dan tidak mungkin sebatas itu kesia-siaan. Faedah yang selanjutnya yang ke-11. Al-hathu 'ala tafakkur fi ayatillah. Anjuran untuk berpikir dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Jadi, Pak, ayat Al-Qur'an itu menyuruh kita itu berpikirnya yang positif gitu loh, Pak. Sayang banget nih kita punya otak, punya pikiran, mikirannya cuma yang enggak ada manfaatnya. Sayang banget. Antum mikirin gimana caranya ya supaya saya bisa membuat gol dalam sepak bola yang banyak misalnya. Pikirannya itu toh tidak ada manfaatnya. Allah ciptakan akal kamu tuh bukan untuk itu, Mas. Tapi Allah ciptakan akal kamu untuk berpikir untuk maslahat dunia dan akhirat. Di antaranya juga untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Ada orang pikirannya gimana supaya badan saya kokar, ya, berotot, ya, pikirannya ke situ aja. Ada lagi pikirannya gimana saya bisa kawin lagi. Gak usah dipikirin tuh mah, Pak. Dipraktekin. Ya. Ada orang pikirannya kuliner aja. Ada orang pikirannya sesuatu yang sifatnya itu bukan tujuan penciptaan hidup manusia. Dan bukan pula tujuan Allah menciptakan akal dan otak kita. Sayang banget. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berpikir tentang apa? Tentang ayat-ayatnya. tentang kemaslahatan dunia dan akhirat kita, tentang sesuatu yang sifatnya mulia, berpikir bagaimana saya bisa memperbaiki sholat saya, berpikir bagaimana saya bisa menguasai ya ilmu waris misalnya. Gunakan ayat-ayat otak kita untuk memahami fikih muamalah misalnya. Gunakan akal kita untuk memahami ya ilmu-ilmu dunia juga yang memang manfaat dan maslahat untuk kehidupan manusia misalnya, tentang teknologi canggih yang kita memang mampu ya untuk mempelajarinya, kemudian digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin misalnya. Nah ini saudaraku sekalian, itu yang dianjurkan oleh Islam untuk berpikir. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatin liulil ya laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang yang mau berpikir. Siapa mereka alladzina? Liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu mereka yang senantiasa mengingat Allah. Digunakan pikirannya juga untuk mengingat Allah. Saat ia berdiri, saat ia duduk, saat ia berbaring, dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Masya Allah ya akhal Islam. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, jangan sebatas menikmati. Wah indah ya, percuma. Tapi berpikir, ini penciptanya pasti indah. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, harusnya kita merasakan keindahan Allah, merasakan keindahan apa? Syariatnya. Ketika antum melihat semut misalnya, jangan sebatas ngeliatin aja, apa sih ngapain semut, tapi pikirkan supaya menambah keimanan. Ini semut kok enggak pernah diam ya 24 jam. Gerak terus sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Ya, bayangkan kalau saya manusia suruh kerja kayak semut. Terus saja 24 jam enggak pernah diam. Mampu saya. Ternyata semut walaupun kecil tenaganya lebih kuat dari manusia. Ya. Tidak ada pak, semut kerjaannya nyantai, ngopi, gitu, ngobrol. Tidak ada. Semut Masya Allah pekerja keras semua pak. Coba kita pikirkan baik-baik. Ketika melihat apa rayap itu kok bisa bikin rumah miring begini. Cuma pakai ludahnya doang. Coba antum bikin pakai ludah antum, bikin rumah kayak gitu, mana bisa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita pikirannya positif, enak Masya Allah, luar biasa. Iya. Selalu menggunakan akal pikiran kita untuk menambah keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi itulah pak, sekali lagi akal kita seringkali tertutup oleh syahwat. Ya. Tapi kita lanjutkan. Wa minha anna tafakkur la yaqtasir ala umuri dunya bal huwa fi umuri dunya wal akhirah. Faedah selanjutnya bahwa berpikir itu jangan sebatas urusan dunia doang. Tapi pikirkan kebaikan urusan dunia dan akhirat. Jangan sebatas kita berpikir hanya gimana saya bisa cari duit, bagaimana saya bisa bisnis, bagaimana saya supaya omzet saya apa besar, tapi coba pikirkan pula tentang akhirat kita gimana saya bisa sholat yang benar, bagaimana akidah saya supaya benar, bagaimana muamalah supaya benar, gitu kan? Masya Allah. Karena Allah mengatakan, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kamu berpikir. Untuk apa? Berpikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah. Ya, tentang kemaslahatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Wa minha faedah selanjutnya. Su'alu sahabah anil yatama kaifa yu'amilunahum. وهذا سؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى لأن الله تعالى توعد من يأكلون أموال اليتامى ظلما. Pertanyaan para sahabat tentang anak-anak yatim, bagaimana sikap mereka kepada anak-anak yatim itu. Kenapa para sahabat bertanya tentang anak yatim, Pak? Kata Syekh Utsaimin, karena para sahabat sangat takut sekali. Karena Allah mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih ahsan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sih ya terhadap anak yatim itu? Maka Rasulullah pun menjelaskan. Itu menunjukkan, Pak, betapa perhatian Islam terhadap anak yatim. Sampai-sampai ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya hati dia. Dia mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya hati dia. Apa kata Rasulullah SAW? Imsah ra'sal yatim yalin qalbuk. Usaplah kepala anak yatim, niscaya hatimu akan lembut lagi. Masya Allah. Ya. Pada selanjutnya, wa minha mura'atul islah fiman wallahu allahu ala ahad. Siapapun orang yang Allah jadikan ia pengurus sesuatu, hendaklah ia berbuat islah, berbuat baik dalam kepengurusannya, Pak. Kalau antum diamanahi untuk ngurus harta anak yatim, urus dengan benar, jangan zalim. Semua yang diamanahkan dia untuk mengurus sesuatu, lakukan sebaik-baiknya. Antum diamanahkan untuk jadi seksi dakwah di masjid misalnya. Antum diamanahkan jadi bendahara misalnya. Kita ya dikasih amanah misalnya untuk jadi pengajar di ma'had misalnya. Semua ini amanah yang harus betul-betul kita berbuat islah padanya. Ya. Aminah faedah selanjutnya. Fadilatul islah fil wilayat. Keutamaan berbuat islah di dalam apa namanya pengurusan anak harta anak yatim. Wa minha jawazu mukhalatatil aitam fi amwalihim. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya mencampurkan harta anak yatim dengan harta kita. Selama kita tidak memakan harta anak yatim dengan zalim. Adapun kalau kita mengambil harta anak yatim sebatas kebutuhan, karena kita butuh tanpa menzalimi harta anak yatim, enggak masalah. Iya. Peminha faedah selanjutnya. Itlaqul akh 'ala man huwa dunah. Boleh menamai ya sesama muslim sebagai saudara. Karena Allah mengatakan bahwasanya anak-anak yatim itu adalah saudara kamu juga. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya. Maka memutlakan kata ah kepada orang yang lebih rendah darinya itu boleh. Karena mereka saudara-saudara kita, anak-anak yatim saudara-saudara kita juga. Maka kalau kita menganggap dia saudara, apa yang kita lakukan, Pak? Kalau kita menganggap dia saudara, pasti kita berusaha berbuat baik. Tapi kalau kita menganggap dia orang lain, ya seenaknya biasanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Kenapa Rasulullah menyebutkan saudara? Agar faham hai Muslim, bahwasanya Muslim yang lain itu saudara kamu. Dan kamu harus tahu apa saja hak-hak persaudaraan. Bagaimana sikap kamu yang benar terhadap saudaramu itu. Iya. Aminhat at-tahdhir minal ifsad. Faedah selanjutnya yaitu tahdhir dari berbuat kerusakan. Karena Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat islah. Karena Allah tahu. Ingat, kamu yang berbuat kerusakan, Allah tahu perbuatan kamu. Maka Allah pun mampu untuk memberikan kepada kamu sanksi dan adabnya. Seakan-akan Allah mengancam demikian, Mbak. Iya. Wa minha itsbatul masyiati lillah. Faedah selanjutnya penetapan bahwa Allah punya sifat masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Allah berfirman, "Walau syaa Allahu la'anatakum." Kalau Allah berkehendak, Allah akan membuat kalian susah. Berarti itu menunjukkan Allah punya kehendak, tidak, Pak? Allah punya kehendak. Dan sudah kita pernah ketahui bahwa kehendak Allah ada dua macam. Apa saja? Kehendak kauniyah qadariyah. Apa itu kehendak kauniyah qadariyah? Itu kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridha Allah. Yang kedua, kehendak syar'iyah diniyah. Itu kehendak yang berhubungan dengan cinta dan ridha Allah. Kehendak kauniyah qadariyah contohnya apa? Allah menghendaki adanya maksiat, ya. Allah menghendaki adanya iblis, betul. Allah menghendaki adanya kesesatan, sahih. Tapi apakah Allah mencintai maksiat? Tidak. Apakah Allah mencintai kesesatan? Tidak. Apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Kenapa Allah menciptakan itu semuanya? Karena ada hikmah-hikmah yang ada di belakang itu semua. Apa diantaranya? Untuk menguji manusia. Ya. Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah apa? Qadariyah. Contoh kau kehendak Allah yang sifatnya apa? Syariah diniyah apa? Adanya ketaatan. Ya. Adanya ketaatan itu kehendak Allah yang sifatnya syariah diniyah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada ketaatan. Dan tidak bertabrakan, Pak, antara masyiah kauniyah qadariyah dengan masyiah apa? Syariah diniyah. Allah menghendaki adanya maksiat, namun Allah memerintahkan kita untuk menjauhi apa? Maksiat. Bertemu padanya kedua kehendak tersebut. Makanya pada seorang mukmin bisa bertemu padanya dua kehendak tersebut. Kehendak kauniyah qadariyah dan kehendak syariah diniyah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam wa minha anna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Karena Allah mengatakan walau syaa'allahu la'anatakum, kalau Allah berkehendak Allah akan jadikan kalian susah. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak demikian. Allah berfirman yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Alhamdulillah. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama kalian ini sesuatu yang menyusahkan. Tidak, alhamdulillah. Agama kita mudah. Terus kalau ada orang menganggap Islam ini kok rumit sih? Islam ini apa? Rumit, ruwet, terlalu banyak perintah, terlalu banyak apa? Larangan. Yang bicara ini, Pak, biasanya karena ngikutin hawa nafsu. Karena ngikutin syahwat, Pak. Ya. Makanya kalau ada orang berkata, ini kok agama ini susah banget sih? Musik haram, pacaran haram, zina haram, riba haram. Kita katakan, Mas, mikirnya jangan pakai kemaluan dan perut. Coba pikirkan, kenapa Allah mengharamkan zina? Kamu akan dapatkan di situ mudaratnya banyak sekali. Kenapa Allah haramkan riba? Coba kamu pikirkan dengan baik, dengan cerdas. Kamu akan dapatkan di situ banyak mudarat yang ada pada riba. Kenapa Allah haramkan arak? Kamu pikirkan coba. Jangan mikirinnya tempe, nasi, ya kejo, dan yang lain. Pikirkan itu yang baik-baik. Kenapa sih Allah melarang ya zina? Coba pikirkan dengan cerdas. Apa mudarat-mudarat yang ada pada apa? Zina. Jangan cuma mikirin enaknya doang. Kenapa perempuan harus menutup aurat rapat? Ya, kan panas. Coba pikirkan dengan pikiran yang cerdas dan jernih. Dan jangan memikirkan sebatas dengan apa? Dari sisi mudaratnya saja tanpa melihat kepada apa? Manfaat-manfaat dan maslahat yang sangat besar. Nah, inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kalau orang berpikir dengan cerdas, dia akan dapatkan agama kita mudah, Pak. Allah perintahkan sholat. Allah enggak wajibkan sholat sampai 50 waktu, alhamdulillah. Cuma 5 waktu. Dari 24 jam yang kita hidup, cuma 5 waktu. Antum sholat dalam satu sholat 10 menit aja misalnya. 10 kali 5 berapa, Pak? 50 menit. Allah cuma minta 50 menit dari 24 jam. Itu pun dibagi-bagi. Dan Allah tidak mewajibkan sholat ternyata di tengah malam. Enggak. Waktu-waktunya enak semua. Mudah kok. Allah wajibkan zakat. Allah cuma minta 2,5%. Enggak minta 25%. Mudah kok. Tapi ini buat orang yang mau berpikir. Adapun yang gak mau mikir, ya susah, Pak. Nah, demikian. Taib, saya kira cukup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.